Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib, bersih al hidayah wa sari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang pertama di bab menutup aurat kaum muslimin dan larangan menyebarluaskannya tanpa kebutuhan mendesak, yang merupakan hadis yang ke-240 dari awal Riyadhus Salihin, yaitu hadis dari Sa'd Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, la yasru 'abdun 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutupi aib dan kejelekan saudaranya di dunia kecuali Allah akan tutupi dosanya dan kejelekannya nanti pada hari kiamat. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan tentang keutamaan menutupi aib dan kejelekan seorang muslim. Yang dimaksud dengan menutupi adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Namun menutupi kejelekan dan aib seorang muslim itu tidaklah terpuji dalam setiap keadaan, sebagaimana tidak tercela dalam setiap keadaan. Namun dirinci, ada menutupi aib dan kejelekan seorang muslim yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Yang pertama, menutupi aib seorang muslim yang dia adalah seorang yang bersemangat untuk menutupi aibnya, menutupi kejelekannya. Dia adalah seorang yang tidaklah terjadi pada dirinya perbuatan yang jelek, wala yambaghi minhu udwan, dan tidaklah dia melakukan satu perbuatan pelanggaran illa nadiran, kecuali jarang-jarang. Maka dia adalah orang yang sebatas yang kita tahu adalah orang baik-baik, menyukai kebaikan, dia membenci dan menunjuk keburukan dan kemaksiatan. Namun karena godaan setan dan lawan dengan nafsu, dia tersumbat dalam satu kemaksiatan yang itu bukan kebiasaannya. Maka orang semacam ini sepatutnya ditutupi. Sepatutnya ditutupi, setelah itu tidak kita ceritakan tentang kejelekannya. Siapa yang melihat dan menangi, memerkoi dia melakukan kejelekan, maka dituntunkan untuk tidak menyebarluaskannya, kemudian menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa yang dia lakukan adalah keliru, dan menutupi kejelekan seorang muslim dalam kondisi ini terpuji. Kemudian yang kedua adalah menutupi seorang yang mustahtirun, seorang yang tidak peduli. Dia tidak peduli dengan maksiatnya, mau di depan, mau di tempat tersembunyi ataukah di tempat banyak orang, dia tidak peduli. Pokoknya saya pilih maksiat tanpa tengok kiri kanan. Mutahawinun fil umuri, jadi adalah orang yang meremehkan mu'tadin ala ibadillah, bahkan dia adalah orang yang suka zalim dengan orang lain. Dia adalah seorang yang syarirun, seorang yang jahat. Dia punya maksiat, boleh jadi maksiat dengan sesama manusia, zalim dengan orang lain, ataupun maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak peduli. Dia tidak punya rasa malu. Fahada la yustar, maka orang semacam ini tidak perlu ditutup. Bal al-masru ayubayyan amruhu. Namun yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang dituntunkan berkenaan dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dan ini bisa ditindak dan dihukum oleh pihak yang berkait, maka laporkan. Jangan ditutupi, namun malah yubayyan amruhu, dilaporkan perkaranya liwulatil amri pada pihak-pihak terkait yang bisa melakukan tindakan padanya, sehingga dia kapok dari apa yang dia lakukan, plus dia mendapatkan hukuman yang membuat jera bagi yang lain. Sehingga menutupi kejelekan atau maksiat seseorang itu mengikuti maslahat. Maka jika maslahatnya yang terbaik adalah ditutupi karena dia adalah orang baik-baik, cuma sedang kepleset, dan siapa sih yang tidak pernah kepleset, maka kita pun menyadari tidak ada orang yang selamat dari terpleset dalam maksiat. Maka orang ini al-aula, yang lebih baik adalah ditutupi kejelekannya, sebagaimana kita pun menginginkan untuk ditutupi kejelekan kita ketika kita waliyadubillah terpleset dalam maksiat. Baikkan atas maslahat, namun jika maslahat yang terbaik adalah membeberkan kejelekannya karena dia seorang penipu yang bolak-balik menipu, maka kita tidak ingin bertambah korban, kita telah jadi korbannya, maka kita perlu cerita pada orang lain supaya tidak ada korban berikutnya dan berikutnya. Kemudian yang ketiga, wa in taraddada al-insanu, jika seorang itu bimbang antara yang manfaat yang terbaik ditutupi ataukah tidak, maka hukum asal seorang muslim ditutupi, sehingga disimpulkan yang lebih baik adalah ditutupi. Wallahu muwaffiq. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu mu'afan. Mu'afan itu memiliki beberapa penjelasan, dimaafkan atau dibiarkan, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ilal mujahirin, kecuali orang yang maksiat terang-terangan. Wa inna minal mujaharati, dan termasuk maksiat terang-terangan adalah seorang melakukan maksiat di malam hari tanpa ada orang yang tahu, kemudian ketika dia ketika datang waktu pagi padahal Allah telah menutupinya dan tidak ada orang yang mengetahui maksiatnya, dia malah cerita-cerita. Malah di pagi hari dia mengatakan kepada temannya, wahai bulan, semalam aku melakukan al-barihata semalam kada wa kada, maksiat begini-begini. Padahal di malam hari Allahnya telah menutupinya, tidak ada yang memergokinya. Namun di pagi harinya dia rusak, dia beberkan tutup yang Allah berikan kepadanya. Mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini penulis Riyadhus Shalihin mengutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, setiap umatku itu mu'afan ilal mujahirin. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat ijabah, yaitu umat yang merespon dan menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi itu ada dua macam. Ada umat dakwah, itulah orang yang menjadi sasaran dakwah Nabi. Semua orang apapun agamanya sejak Nabi diutus sampai akhir zaman, itu disebut dengan sebutan umat dakwah. Kemudian di antara umat-umat dakwah tersebut ada yang menerima dakwah dan ajaran Nabi menjadi kaum muslimin, dan itu disebut dengan sebutan umat ijabah. Maka yang dimaksud dengan umat dalam hadis ini adalah umat ijabah. maka semua umatku, yaitu umat ijabah, itu mu'afan. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin tentang makna mu'afan adalah fatafahum Allah azza wa jal, Allah memaafkannya. Ilal mujahirin, kecuali orang yang maksiat terang-terangan. Itulah orang-orang yang terang-terang melakukan maksiat kepada Allah azza wa jal. Dan orang yang melakukan maksiat terang-terangan itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang melakukan maksiat dan dia terang-terangan, dia lakukan maksiat tersebut di depan banyak orang, dalam keadaan banyak orang melihatnya, dan banyak orang melihatnya. Ada orang melakukan maksiat, pacaran, pegang-pegangan, berduaan dan semacam itu di jembatan dan yang lainnya, di taman, di dan banyak orang. Maka ini maksiat terang-terang. Berbeda dengan orang yang melakukan pacaran, pegang-pegangan dan seterusnya di dalam rumah, maka dia masih sembunyi-sembunyi karena malu. Adapun ini, maka tidak punya malu. Maka orang ini yang melakukan maksiat terang-terangan semacam ini, lasaka annahu laisa bi'afiyatin, tidaklah dilakukan bahasanya dia bukanlah orang yang mendapatkan keselamatan, karena dia jarak menyeret dan menimpakan untuk dirinya bencana sebagaimana dia menimpakan bencana untuk orang lain. Maka ketika maksiat itu dilakukan terang-terangan, maka ada dua dampak buruk. Dampak buruk untuk dirinya dan dampak buruk untuk orang lain. Amma jaruhu ala nafsi, adapun dia menyeret dan menimpakan keburukan pada dirinya, penjelasannya adalah karena dia zalim terhadap dirinya dengan doa kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia disebut zalim terhadap dirinya. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka zalim kepada kami, dan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka diri itu adalah amanah dari Allah pada kita semua. Wajib atas kita semua untuk memperhatikan diri kita masing-masing dengan betul-betul diperhatikan. Sebagaimana seandainya kita punya masyiah hewan ternak, maka kita akan pilihkan untuk hewan ternak ini padang gembalaan yang terbaik, dan kita akan jauhkan dari padang gembalaan yang jelek, yang berbahaya karena rumputnya rumput-rumput beracun misalnya. Maka demikian juga dirimu, maka demikian juga diri kita masing-masing, wajib atas kita untuk memilihkan untuk diri kita masing-masing maratib thayyibah, tempat yang terbaik. Itulah amal-amal saleh, dan kita jauhkan dari tempat-tempat yang jelek dan busuk. Itulah amal-amal dan perbuatan yang jelek. Adapun yang kedua, dampak yang kedua adalah orang yang melakukan maksiat terang-terangan, dia menimpakan keburukan untuk orang lain, disebabkan karena banyak orang jika melihatnya melakukan maksiat, maka ringan, enteng maksiat itu dalam diri banyak orang. Akhirnya mereka melakukan semisal yang dia lakukan, sehingga jadilah orang ini menjadi imam, menjadi panutan yang mengajak orang lain kepada neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang pengikut Fir'aun, waja'alnahu a'immata yad'una ilan nar, kami jadikan mereka imam dan teladan mengajak ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak ditolong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang merintis dalam Islam, merintis perbuatan yang jelek, dengan bentuk dia melakukan perbuatan jelek ini di depan banyak orang, maka untungnya dosanya dan dosa semua orang yang melakukan sebagaimana yang dia lakukan sampai hari kiamat. Maka inilah inilah bentuk pertama dari maksiat terang-terangan. Namun tidak Nabi sebutkan dalam hadis karena ini jelas. Kemudian Nabi menyebutkan maksiat terang-terangan model yang kedua, yang fatyakfa boleh jadi tidak diketahui oleh sebagian orang. Ya, maka melakukan maksiat secara terang-terangan di area publik bisa dilihat, dipantau oleh banyak orang, punya dua kejelekan. Yang pertama adalah dampak buruk, punya dua dampak buruk. Yang pertama terhadap dirinya sendiri karena dia maksiat dan itu zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, dampak buruk untuk orang lain, yaitu secara tidak langsung memprovokasi orang lain untuk melakukan maksiat. Karena ketika satu jenis maksiat itu tidak ada di satu lingkungan dan belum pernah ada orang yang melakukannya, maka orang-orang yang punya keinginan itu ragu-ragu. Orang yang punya keinginan itu bimbang karena malu, karena yang lainnya tidak ada temannya dan sebagainya. Lantas jika ada yang mengawali, maka orang yang semula ragu-ragu itu jadi mantap. Dan semula orang yang tidak punya kepikiran kemudian jadi kepikiran. Maka dia menjadi inspirasi pada orang lain untuk melakukan maksiat. Maka dia menginspirasi sejumlah orang untuk melakukan maksiat tersebut. Maka jadilah dia menjadi orang yang mendapatkan dosa jariah. Maka orang yang melakukan maksiat terang-terangan, itu dampak yang kedua adalah dia memprovokasi, memotivasi secara tidak langsung orang lain untuk melakukan maksiat, sehingga imbasnya dia mendapatkan dosa jariah karena kemaksiatannya yang dilakukan terang-terangan di tempat-tempat publik. Kemudian maksiat terang-terangan jenis yang kedua yang ada dalam hadis ini, wa minal mujaharati, maka termasuk maksiat terang-terangan bila seorang melakukan perbuatan jelek di malam hari dalam keadaan Allah tutupi, yaitu tidak kepergok, tidak ketahuan, tidak kemenangan. Dan demikian juga atau dia lakukan di dalam rumah meskipun tidak malam hari. Dia lakukan di dalam rumah, boleh jadi siang, pagi, atau sore, atau malam hari, dalam keadaan Allah tidak, Allah menutupinya, sehingga tidak Allah perlihatkan kemaksiatannya kepada siapapun. Seandainya orang ini bertobat antara dia dengan Allah, bisa itulah yang lebih baik baginya. Namun ternyata tidak kau mampu sobat ketika dia bangun di pagi hari dan dia gaul dengan sejumlah orang, dia malah cerita-cerita dengan penuh bangga, saya telah berbuat semalam demikian dan demikian. Maka orang ini adalah orang yang tidak mendapatkan afiyah keselamatan. Ada waliyatu billah, maka orang ini telah Allah tutupi di malam hari, namun di pagi hari ketika fa'asbaha, namun di pagi hari dia memalukan dirinya sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian orang. Apa yang menyebabkan sebagian orang melakukan hal ini? Maka ada dua sebab. Yang pertama, karena ini orang yang lalai, orang yang tidak ngeh, kata orang Jawa. Orang yang lalai, dia tidak ngeh kalau kayak ini sesuatu yang jelek. Layak kamu bisyai, dia tidak punya perhatian dengan sesuatu. Fatajidu ya'malu sayi'ata, sehingga kita jumpai dia melakukan kejelekan kemudian dia menceritakannya. Antohar tiqwal bin, dalam keadaan dalam keadaan tanpa beban, dia cerita secara polos saja karena dia orang yang tidak menyadari kalau ini satu hal yang jelek, aib, memalukan, sehingga dia ceritakan maksiatnya antahara fi qalbi tanpa beban. Jenis yang kedua, sebab yang kedua, ada orang yang menceritakan maksiat, boleh jadi maksiat masa lalu atau maksiat yang orang tidak tahu, Tabajjuhan, karena berbangga-bangga. Wastihtaran, dan karena meremehkan dan tidak peduli. Bi'adhamatil khaliqi, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia di pagi hari dia ya tahaddatsuna bil ma'asi, dia menceritakan maksiatnya. Dia menceritakan maksiatnya dan dia bangga dengan maksiatnya seakan-akan dia mendapatkan keuntungan. Tabajjaha li ihtaqara wa takabbara, bangga. Fahaulai, maka orang jenis yang kedua ini, waliyadu billahi, adalah yang paling jelek dari dua jenis orang ini. Maka orang yang menceritakan maksiatnya, kejelekannya, boleh jadi masa lalu atau masa lalu kelamnya yang orang tidak tahu, atau maksiatnya di malam hari, maka ada dua motivasi. Yang pertama, dia orang yang tidak ngeh dan tidak merasa itu jelek, itu memalukan, sehingga dia cerita polos-polos saja tanpa beban. Maka ini satu hal yang jelek. Nah, lebih jelek lagi orang jenis yang kedua, bangga dengan maksiat. Maka dijumpai ada orang yang melakukan hal ini bersama kawan-kawannya, yaitu mengobrol bersama kawan-kawannya. Dia ceritakan pada kawan-kawannya satu perkara yang tersembunyi, yang tidak sepatutnya diceritakan dan disebutkan pada siapapun. Namun dia ceritakan karena dia tidak punya perhatian dengan perkara ini, tidak merasa perkara ini perkara yang memalukan. Maka ini bukanlah termasuk orang-orang yang mendapatkan afiah, mendapatkan keselamatan, karena dia termasuk orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Kesimpulannya, sepatutnya seorang muslim menutupi dirinya dengan tutup yang telah Allah berikan, dan adalah dia bersyukur, memuji Allah karena Allah memberikannya keselamatan. Lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang telah dia lakukan. Dan jika dia telah bertobat kepada Allah, wa anaba ila Allah, dan kembali kepada Allah, maka Allah akan tutupi maksiatnya dan kejelekannya di dunia dan di akhirat. Yang berkenaan dengan mu'afah, maka setiap umatku, kata Nabi, itu mu'afah kecuali orang yang terang-terangan. Maka mu'afah dalam hadis ini memiliki beberapa makna. Ya, mu'afah itu yang dimaksudkan dalam hadis ini dimungkinkan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, adam satrillahi ta'ala lahu atau adam satrin nasi, yaitu dia tidak mendapatkan mu'afah, artinya tidak mendapatkan penutup dari Allah dan atau dari manusia. Artinya dibolehkan menyebutkan orang yang melakukan maksiat terang-terangan dengan kemaksiatan terang-terangan yang dia lakukan. Kemudian makna yang kedua adalah wa tahtamilu afwallahi anhu, Allah maafkan dan Allah ampuni. Kemudian makna yang ketiga adalah assalamatu minal haddi wa ta'ziri, selamat dari hukuman. Bisa juga kemudian misal dijelaskan oleh Al-Munawi, beliau mengatakan kullu ummati mu'afan diambil dari kata-kata afiyah, wa huwa imam bi makna afallahi afallahu anhu, bisa jadi artinya Allah memaafkannya, wa imma dan boleh jadi Allah menyelamatkannya kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Sedangkan Mula Ali Qari mengatakan kullu ummati mu'afan, ini dari kata-kata afallahu artinya Allah memberikan kepadanya afiat dan keselamatan dari hal yang buruk. Sedangkan At-Tibi mengatakan wal adhar ayuqal kullu ummati yutrafuna 'anil ghiba, maknanya semua umatku itu dibiarkan tidak boleh digunjing, ilal mujahilin, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Karena al-afu di sini bermakna at-tarki, maknanya dibiarkan. Ya, maka mu'afah dalam hadis ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama artinya Allah maafkan, Allah ampuni, sehingga kita katakan, sehingga terjemah hadisnya, semua umatku berpeluang besar untuk diampuni dosa-dosanya kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Kemudian yang kedua, maknanya adalah selamat dari berbagai macam keburukan, dan di antara keburukan adalah hukuman. Di antara keburukan adalah hukuman. Maka semua umatku yang melakukan maksiat tidak dihukum, selamat dari keburukan karena tidak mendapatkan hukuman, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan sehingga banyak saksinya. Ya, sehingga banyak saksinya. Ya, ketika saksi ini melaporkan dan dia jadi saksi, ya, maka orang tersebut bisa dihukum, boleh jadi hukuman had atau hukuman ta'zir. Dan salah satu maknanya adalah mu'afat itu artinya tidak digunjing. Mu'afat tadi penjelasan dari ulama namanya At-Tibi mengatakan bahasanya dimaksud mu'afat itu tidak digunjing. Maka semua umatku yang melakukan maksiat dan tidak ada yang tidak punya maksiat, itu tidak boleh dirasani, tidak boleh digunjing, namun dibiarkan dengan maksiatnya. Karena al-afu di sini maknanya atarku ilal mujahirin, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Ada tiga kurang lebih ada tiga makna untuk mu'afan dalam hadis ini. Yang pertama adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah selamat dari segala macam keburukan dan hal-hal yang menyakitkan. Di antaranya adalah hukuman. Dan maafan bisa artinya sebagaimana penjelasan At-Tibi, artinya adalah tidak boleh dikunci. Maka sehingga berdasarkan hal ini, ya, terutama berdasarkan penjelasan makna yang ketiga, maka di antara yang boleh dibicarakan dan boleh digunjing adalah orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Kepelaku maksiat terang-terangan itu dibicarakan kejelekannya, itu tidak berdosa. Yaitu kejelekannya yang dia lakukan terang-terangan. Adapun kejelekan yang lainnya yang tidak dia lakukan terang-terangan, ya, maka kembali kepada asalnya yaitu tidak boleh dibicarakan dan tidak boleh jadikan sebagai bahan gunjingan. Maksiat itu yang dia lakukan terang-terangan, ya, itu boleh dibicarakan dan bukan gunjingan yang haram. Ada orang mabuk di Cako, di Galdu, di Pos Honda, artinya tidak punya rasa malu dan terang-terang melakukan maksiat. Maka orang yang orang mengatakan ini orang suka mendem, ini orang suka mabuk, dia orang yang fasik karena gemar minum khamar, dia orang yang rusak agamanya, orang yang jelek karena minum khamar. Kalimat-kalimat semacam itu, dan itu kita omongkan di belakang, satu hal yang tidak bernilai dosa. Kemudian hadis selanjutnya masih dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, jika seorang budak perempuan berzina, lantas ketahuan zinanya, maka hendaknya pemilik budak mencambuknya al-hadda sebagaimana hukuman untuknya, yaitu setengah hukuman untuk orang merdeka, berarti 50 kali cambuk. Namun wala yutalib alaiha, dan hukuman untuknya cuma dicambuk tanpa dijelek-jelekkan. Tsumma in zanat tsaniyata, jika terbukti berzina yang kedua ketahuan, maka cambuklah sebagaimana hukuman had, yaitu 50 kali cambukan, dan yang melakukannya adalah tuan pemilik budak. Wala yutalib alaiha, tanpa mencelanya. Kemudian jika budak perempuan ini berzina untuk yang ketiga kalinya, maka Nabi katakan jual saja, meskipun dengan harga murah, walau bihablin min sya'rin, meskipun cuma laku terjual, bisa ditukar dengan tambang terbuat dari bulu. Mutafaqan alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan tatrib adalah at-taubikh celaan. Maka di sini kita jumpai indahnya aturan Islam. Ketika orang itu melakukan perbuatan kejahatan zina, hukumannya 40 kali cambuk atau 50 kali cambuk untuk budak, ya sudah 50 kali cambuk saja. Tidak boleh ditambahi hukuman yang lain dengan mengatakan dasar pelacur, dasar ini. Tidak boleh didasar-dasar. Tidak boleh didasar-dasar. Maka cuma dicambuk sambil mulut diam saja. Tidak boleh komentar. Maka demikian juga hukuman-hukuman yang lainnya. Misalnya hukuman untuk pencuri dengan cara dan ketentuan berlaku, hukuman yang potong tangan. Itu potong tangan cuma murni potong tangan, tidak boleh plus nempelin, dan tidak boleh plus komentar. Tidak boleh plus komentar, dasar maling, itu tidak boleh. Orang kemudian menghukum sambil plus maling, nah itu dosa bagi yang ngomong. Memang betul dia maling, namun tidak boleh dicela. Dia telah hukuman untuk dia potong tangan. Sudah eksekusi dilakukan, tidak boleh ngomong dasar maling. Apa habis dipotong dasar maling? Ya, maka di sini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tentang zina yang dilakukan oleh budak perempuan. Al-amma artinya adalah al-amma al-mamluka, budak perempuan, dan namanya budak itu harta yang bisa dijual dan dibeli. Maka jika dia melakukan zina, maka Nabi katakan tuannya mencambuknya sebagaimana hukuman hadnya, dan hukuman had untuk budak setengah hukuman orang merdeka. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-25, fa'idha usinna fa'idha atayna bifahishatin, maka jika budak itu melakukan perbuatan kecil itu zina, maka untuknya setengah hukuman untuk orang yang merdeka. Al-musonati minal adab, musonat artinya wanita merdeka, minal adab hukuman. Maka wanita merdeka jika dia gadis dan berzina, dicambuk 100 kali plus diasingkan selama setahun, sehingga budak setengahnya yaitu 50 kali cambuk. Adapun tentang apakah budak ini diasingkan, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan diasingkan setengah tahun, pendapat kedua tidak diasingkan, karena budak ini melekat pada budak ini hak tuannya. Kalau dia diasingkan berarti tidak bisa kerja di tempat tuannya, sehingga dia tidak diasingkan dalam rangka memenangkan hak tuan, hak pemilik budak. Jika dia berzina untuk kali yang kedua, maka dicambuk tanpa dicela. Kemudian jika dia berzina untuk kali yang ketiga atau yang keempat, maka adalah dijual saja meskipun dengan harga yang murah, yaitu tambang dari bulu. Artinya jangan dipertahankan karena tidak ada kebaikan padanya. Maka di sini dalil bahasanya pemilik budak telah menegakkan hukuman had pada budaknya. Adapun selain pemilik budak, maka tidak boleh menegakkan hukuman had. Wa inna man yatawalla, adapun selain budak, maka yang mengurusi penegakan hukuman adalah penguasa atau wakil penguasa. Sampai-sampai bapak sekalipun tidak punya hak untuk menegakkan hukuman had semacam cambuk untuk anaknya, karena ini adalah urusan dan otoritas penguasa atau wakil penguasa. Dan Nabi katakan jual saja meskipun dengan ditukar dengan tambang. Maka jika ada yang bertanya, apa jika dijual, apa manfaat jika budak ini telah terbiasa berzina waliyadzu billahi, maka jawabannya, boleh jadi keadaan budak ini nanti akan berubah keadaannya. Ya, kemudian faedah yang lainnya, manakala dijual dan dia punya cacat yaitu suka berzina, maka penjual wajib cerita cacat dari budak ini. Maka dia penjual akan mengkabarkan kepada pembeli kalau dia adalah budak yang suka berzina. Sehingga nanti pemustari pembelinya itu akan bersikap keras kepadanya untuk bisa mencegahnya dari melakukan hobi jeleknya. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat buruknya satu rumah dengan pelaku zina. Buruknya satu rumah dengan pelaku zina. Nah, karena itu Nabi katakan jika dia budak ini telah berzina untuk ketiga kalinya, maka singkirkan dari rumahmu. Jangan satu atap dengan dirimu. Ya, jangan satu atap dengan dirimu. Karena imbas dari zinanya yang sudah bolak-balik ini akan berimbas pada orang satu rumah. Nah, karena itu buah, maka singkirkan. Dan karena dia harta yang bisa dijual, maka dengan cara dijual. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.